Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita di kesempatan kali ini membaca kitab Bulughul Maram, masih di bab tentang al-ghuslu wa hukmul junub, bab tentang mandi dan hukum bagi orang yang junub. Kita akan membaca hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, salah satu di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih dikenal dengan kunyahnya Ummu Salamah dibandingkan nama aslinya. Siapa nama aslinya? Nama asli Ummu Salamah adalah siapa nama aslinya? Nama aslinya Hindun. Hindun bintu Utbah Al-Makhzumiyah. Dan beliau janda dari Abu Salamah. Beliau dari Bani Makhzum, dan Bani Makhzum adalah Bani Abu Jahal. Sehingga beliau termasuk di antara wanita Quraisy yang berasal dari keturunan Bani yang mulia. Ahli sejarah menyebutkan antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim itu selalu saingan sejak dulu. Mereka bersaing dalam masalah prestasi, saingan dalam masalah status sosial. Begitu muncul di kalangan Bani Hashim seorang nabi, Bani Makhzum langsung terbanting. Gak mungkin kita bisa mengalahkan sebuah suku yang di situ ada seorang nabi. Disinilah yang menjadi latar belakang sebagian besar musuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Bani Makhzum. Dan yang paling besar adalah Fir'aun hadi ummah, Fir'aunnya umat Islam, yaitu Abu Jahal. Sehingga perjuangan yang dilakukan oleh Ummu Salamah dan Abu Salamah ketika beliau masuk Islam, terutama Ummu Salamah, beliau menghadapi tantangan yang luar biasa dari keluarganya. Termasuk di antaranya, sewaktu Abu Salamah mau melakukan hijrah, beliau bersama keluarganya, anak dan istrinya. Kemudian oleh keluarganya Ummu Salamah dihadang. Lalu mereka rebutan anaknya. Kalian kalau mau pergi dari Mekah silakan pergi, tapi anakmu tinggal di Mekah, karena ini kader kami. Rebutan, akhirnya tarik-tarikan. Yang terjadi apa? Tangannya putus. Dalam peristiwa yang sangat makruf tentang bagaimana perjalanan hijrah yang dilakukan oleh keluarga Abu Salamah, sang anak sampai tangannya putus gara-gara ditarik oleh dua keluarga ini radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan beliau dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal suaminya Abu Salamah. Kemudian pada waktu Abu Salamah meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam melayat dan beliau mengingatkan, jangan ucapkan kecuali kalimat yang baik, fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Sehingga ini jadi dalil ketika kita sedang hadir di tempat jenazah, jangan ucapkan kalimat kecuali yang baik, karena malaikat mengaminkan kalimat yang kita ucapkan. Termasuk keluarga yang ditinggalkan. Sehingga pada saat misalnya ada ibu-ibu yang ditinggal mati suaminya, lalu dia mengucapkan kalimat, waduh pak, setelah ini gak ada lagi yang mau nikahi saya, amin. Maka dia janda selamanya. Atau setelah ini siapa lagi yang gak ada orang yang akan memberi nafkah kepada saya, amin. Itu bahaya. Padahal biasanya orang mengucapkan kalimat-kalimat doa keburukan itu pada saat dia kehilangan sesuatu yang paling dia cintai. kehilangan suami atau kehilangan anak atau kehilangan sesuatu yang dia cintai, seolah-olah sudah tidak ada ganti yang lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ummu Salamah untuk mengucapkan kalimat Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku dan gantikanlah aku dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Maka bapak-bapak kalau ditinggal mati istrinya, baca doa ini. Kok senyum-senyum kenapa? Oh, sudah merencanakan bagaimana? Ibu-ibu juga sama ya. Kalau ditinggal mati suaminya, baca doa ini. Nanti cepat dapat ganti. Setuju enggak? Enggak setuju. Tayyib. Dan setelah Ummu Salamah mengucapkan kalimat ini, beliau batin, siapakah lelaki yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah? Ternyata digantikan oleh Nabi, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Dan pada waktu beliau menikahi Ummu Salamah, atau pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Ummu Salamah, Aisyah cemburu. Aisyah mendapatkan informasi, tidak ada wanita di Madinah ini yang lebih cantik dibandingkan Ummu Salamah. Akhirnya pada waktu terjadi seperti itu, Aisyah sudah enggak karuan. Dan sebenarnya beliau berharap jangan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu Ummu Salamah. Ternyata ketemu. Kata Aisyah, ketika aku ketemu Ummu Salamah ternyata lebih cantik dibandingkan yang aku bayangkan. Lalu beliau ditenangkan oleh istri yang lain, itu karena bawaan cemburu. Sebenarnya lebih cantik Aisyah radhiyallahu anha. Baik, ini hanya cerita Bapak Ibu. Masalah praktek kembali kepada Anda ya. Kita lanjutkan. Hadis yang akan kita baca bercerita tentang bagaimana tata cara mandi besar bagi wanita. Dulu sudah pernah kita sampaikan sebab orang berkewajiban mandi besar itu ada yang disebabkan junub dan ada yang disebabkan haid atau nifas. Yang haid atau nifas ini tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Kalau junub bisa dikendalikan oleh manusia. Kapan bapak mau mandi junub? Ya, dia bisa milih waktu, terserah. Yang penting tidak nabrak waktu sholat. Kapan seorang wanita akan mandi haid? Setelah haidnya berhenti, dihentikan bisa enggak? Oh, enggak bisa, bahaya. Pakai obat kadang malah enggak berhenti. Sehingga dia hanya bisa mengikuti alur takdir. Kapan Allah Subhanahu wa taala akan membuat berhenti haidnya, kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan bahas apakah cara mandi besar yang berlaku bagi wanita yang junub karena hubungan badan dengan mandi ketika haid sama ataukah dibedakan. Kita akan bahas di hadis ini. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita. Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si. Ya Rasulullah, aku adalah wanita yang suka menggelung rambut. Afa anquduhu li ghuslil janabah? Apakah saya harus melepasnya ketika mandi junub karena hubungan badan? Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wal haidah, atau karena mandi haid. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la innama yakfika an tahthi ala ra'siki thalatha hasayatin. Tidak perlu untuk melepas gelungan, tapi kamu cukup membasahi kepalamu dengan 3 kali disela. Ambil air, 1 cakupan 2 telapak tangan, ditaruh di kepala, di rambut, kemudian di sela-selai. Ngambil air lagi sebanyak 3 kali, setelah itu disiram. Sehingga tidak perlu melepas gelungan. Loh Pak, bisa jadi kan bagian tengah masih ada yang kering, enggak kena air, enggak masalah. Yang penting teknis seperti ini sudah dilakukan, maka sudah sah menjadi mandi junub. Setelah 3 kali lalu disiram. Dalam riwayat yang lain, Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, Ya Rasulullah, inni mra'atun ashaddu dhafra ra'si, afa'ankuduhu li ghusl janabah. Ya Rasulullah, saya adalah wanita yang suka melakukan, yang suka membuat gelungan di kepala, yang punya gelungan. Apakah saya harus melepas gelungan saya ketika saya mandi junub? Qala, beliau mengatakan, la innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hasayatin thumma tufidina alaikil ma fatataharin. Tidak perlu kamu lepas gelungan, tapi cukup di sela-selai tiga kali dengan menggunakan air, setelah itu silakan kamu siram. Tatoh fatatoh harina, kemudian kamu sudah suci kembali. Tayyib. Dalam hadis ini beliau menjelaskan tentang teknis mandi junub bagi wanita yang itu berbeda bagi laki-laki. Wanita yang punya gelungan, rambutnya panjang kemudian digelung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar gelungan itu tidak dilepas, tapi cukup disela-selai dengan menggunakan air, setelah itu disiram permukaannya, sehingga kalaupun masih ada yang kering bagian dalam tidak diperhitungkan. Nah, selanjutnya dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, di situ menyebutkan junub dan dalam riwayat yang lain menyebutkan haid. Kemudian ulama beda pendapat, tambahan riwayat haid ini sahih ataukah tidak. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, beliau mengatakan was-sahihi fi hadithi Ummi Salamah al-iqtisaru ala dhikril janabati dunal haid. Pendapat yang benar dalam hadis Ummu Salamah, di situ hanya menyebutkan mandi junub karena hubungan badan dan bukan mandi haid. Walaisat lafzatul haid bimahfudhah. Sedangkan riwayat yang menyebutkan kata haid, di sini riwayatnya tidak kuat. Di sini termasuk di antara hadis yang syadz. Hadis yang syadz, hadis syadz itu informasi yang nyeleneh. Misalnya seperti ini. Di sini ada misalnya 100 orang. Dari 100 orang itu 99 mengatakan Masjid Suciati memiliki 4 tiang di tengah. Ada 1 orang mengatakan Masjid Suciati memiliki 4 tiang plus 1 di samping. Berarti ada tambahannya. Ada tambahan kalimat plus 1 di samping. Nah, kalimat plus 1 di samping ini diterima atau tidak? Kalau kita kembali kepada berita yang dibawakan oleh 99 orang tadi, dia enggak menyebutkan kalimat ini. Berarti kalimat ini adalah berita tambahan yang sifatnya nyeleneh, enggak sejalan dengan yang lain. 99 orang enggak ada informasi kayak gitu. Kamu kok nambahin kayak gitu? Nah, maka satu berita ini disebut dengan berita yang syad. Ada istilah hadis syad. Perawi yang sahih hanya menyebutkan junub saja. Tapi ada sebagian perawi yang tingkat kesahihannya lebih rendah menyebutkan dan haid. Nah, dan haid ini apakah bisa dipertanggungjawabkan ataukah tidak? Sebagian ulama menilai di sini tambahan haid adalah tambahan yang lemah. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan berbagai macam riwayat. Summa qala, lalu beliau mengatakan faqad ittafaqa Ibnu Uyainah wa Ruh Ibnu Qasim an Ayyub faqtasara 'ala al-janabah. Ibnu Uyainah, Ruh Ibnu Qasim dan dari jalur Ayyub, mereka hanya menyebutkan junub dan tidak menyebutkan haid. Dan tidak menyebutkan haid, sehingga tambahan tentang haid di sini dianggap sebagai tambahan yang lemah. Wallahu a'lam. Kemudian juga dikuatkan dalam hadis riwayat Muslim dari Ubaid bin Umair. Beliau mengatakan, balagha Aisyata radhiyallahu anha anna Abdullah ibn Amr ya'murun nisa idza ghtasalna ay yanqudna ru'usahun. Aisyah mendapatkan laporan kalau sahabat Abdullah bin Amr bin As itu mewajibkan bagi para wanita jika mandi junub harus melepas gelungannya. Faqalat, kemudian Aisyah mengatakan, ya ajaban libni Amr hadha. Sungguh mengherankan Ibnu Amr ini. Fatwanya Abdullah bin Amr ini mengherankan. Lalu beliau mengatakan, ya'murun nisa idza tasalna ayyang qudaru usahunna afala ya'murna ayyahlakna ruusahunna. Abdullah bin Amr memerintahkan para wanita untuk melepas gelungannya ketika mandi junub. Kenapa enggak diperintahkan sekalian gundul rambutnya? Lalu Aisyah menceritakan pengalamannya. Laqad kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan satu wadah. Airnya di satu wadah, bukan nyemplung di betapa ya. Airnya di satu wadah. Ala wala azidu ala an afrugha ala ra'si thalatha ifraghat. Dan saya tidak membasahi kepalaku selain hanya menggunakan tiga kali siraman seperti tadi. Diambil air kemudian dituangkan ke atas kepala, gelungannya tidak dilepas. Hadisnya riwayat Muslim. Baik. Sekarang kita akan lihat penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Setelah kita tahu bahasanya di sini ada khilaf di kalangan para ulama, apakah mandi junub dan mandi haid bagi wanita itu sama ataukah beda, kita akan melihat berikutnya tentang kesimpulannya. Yang pertama, dari dalil yang kita baca menunjukkan tidak wajib bagi para wanita untuk melepas gelungannya ketika mandi junub. Tidak wajib bagi wanita untuk melepas gelungannya ketika mandi junub karena hubungan badan. Lima dzalika minal masyaqqah, karena di situ akan ada masyaqqah. Apalagi kalau rambutnya panjang. Namun cukup bagi dia untuk kemudian menyela-nyelai rambutnya tiga kali dengan cara seperti tadi. Dan ini pendapat jumhur ulama dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan yang dipilih oleh Ibnu Qudamah. Serta pendapat yang dipilih oleh Abdurrahman Ibnu Qudamah wahwa bahasanya di sini tidak wajib bagi para wanita untuk melepas gelungannya ketika mandi junub. Wallahu alam. Selanjutnya, untuk mandi haid. Untuk mandi haid. Apakah wanita diwajibkan untuk melepas gelungannya ketika mandi haid? Ataukah boleh bagi mereka tidak melepas gelungannya ketika mandi haid? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan annahu la yajibu naqduhu fi ghuslil haid. Tidak wajib bagi wanita untuk melepas gelungannya ketika mandi haid. Dan ini pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Hambali. Dan mereka berdalil dengan tambahan kata haid yang tadi sudah kita bahas, sebagian menilai kuat, sebagian menilai lemah. Pendapat yang kedua, wajib bagi wanita untuk melepas gelungannya ketika mandi haid. Dan ini pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Ahmad dan pendapat Dhahiriyah serta sebagian Malikiyah dan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim. Dan insyaallah pendapat inilah yang lebih mendekati, didukung oleh hadis yang lain, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah ketika Aisyah mengalami haid. Beliau diperintahkan ungkuti ra'saki washwam tashiti, lepaskan rambutmu dan silahkan kamu sisiran. Dan itu teknis tentang mandi haid. Sehingga kesimpulannya, wallahu ta'ala alam, untuk mandi junub wanita tidak perlu melepas gelungan, sedangkan mandi haid wanita harus melepas gelungan. Ada sebuah kaidah dalam usul fikih yang kaidah itu mengatakan al-masyaqqah, kaidah dalam masalah fikih, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kalau ada sesuatu yang menyulitkan maka dipermudah. Kenapa kok di sini dibedakan padahal sama-sama mandi besar? Yang junub tidak perlu mengudar gelungan sementara yang haid harus melepas gelungan. Para ulama mengatakan hikmah dibedakan seperti ini kembali kepada masalah intensitas mandinya. Wanita itu mandi junub, wanita itu mandi haid kurang lebih sebulan sekali. Satu bulan mengalami haid, kemudian besok bulan depan mengalami haid, sehingga mandi haid sebulan sekali. Karena sebulan sekali tidak sering, maka ketika mandi dilepas gelungannya. Berbeda dengan mandi junub. Mandi junub berapa bulan sekali? Berapa? Sebulan? Berapa kali? Berapa bulan sekali atau sebulan berapa kali? Pertanyaan yang benar yang mana? Seminggu tiga kali. Tergantung usia ya. Kalau sudah uzur ya sebulan sekali. Kalau yang uzur banget ya tiga bulan sekali. Ya. Ini langsung pergi tadi yang ada di sini. Baik. Disinilah yang saya maksud al-masyaqqah tajlibut taisir. Adanya kesulitan mengharuskan adanya kemudahan. Sehingga ketika intensitasnya sering, maka syariat memberikan keringanan sehingga dikasih kemudahan bagi mereka yang mengalami seperti itu. Mandi junub tidak perlu dibuka gelungannya, tapi cukup dengan cara seperti tadi. Maka karena rambutnya banyak, ketika semuanya harus dibasahi, ya terlalu lama untuk bisa proses kering. Islam memberikan keringanan, cukup dibasahi dengan cara seperti tadi. Bisa jadi bagian bawah, bagian akar tidak kena air, kering. Kalau pakai sampo gimana Pak? Itu urusan pribadi ya. Kita bahas yang tidak pakai sampo. Kemarin sudah samponan. Berikutnya samponan lagi kan enggak biasanya. Misalnya selisih 3 hari atau selisih 2 hari. Hari ini, hari besok. Sehingga bisa jadi enggak pakai sampo. Wallahu a'lam. Kemudian kita akan lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang ramai di masyarakat. Hadis berikut ini hadis yang banyak khilaf terjadi di antara masyarakat. Bahkan ada salah satu video yang viral di YouTube, debat tentang masalah seperti ini. Apa itu? Hukum wanita haid tinggal di dalam masjid diperbolehkan ataukah tidak? Kalau sebatas lewat, sebatas lewat, hukumnya diperbolehkan berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat ketika kalian dalam kondisi mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu sadar apa yang kamu baca. Dan ini tahapan ketiga sebelum Allah mengharamkan khamr. Karena tahapan khamr itu ada 4 kali ya. Tahapan pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan buah-buahan, tattakhiduna minhu syaraba, yang kalian jadikan buah-buahan itu sebagai minuman. Dan maknanya adalah anggur dan kurma yang dijadikan khamar. Dulu tidak dilarang. Tahapan yang kedua Allah kasih pertimbangan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Allah bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Di sana ada dosa yang besar dan ada juga banyak manfaat. Tahapan yang ketiga Allah melarang bagi orang yang mabuk enggak boleh sholat. Sehingga para sahabat ketika turun ayat ini, maka mereka pilih-pilih waktu ketika mau mabuk. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mendem kecuali setelah isya. Setelah isya mendem, subuh sudah sadar. Karena ceritanya ada orang yang mabuk, lalu dia sholat yang dibaca ngawur. Namanya juga orang mabuk. Bisa jadi dia sedang meminta rahmat, tapi akhirnya minta azab karena dia gak sadar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan mendekati salat wa antum sukara, ketika kalian sedang mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian memahami apa yang kalian baca. Sehingga sahabat dilarang salat ketika mabuk, alasannya apa, Pak? Agar paham dengan apa yang dia baca. Kita enggak mabuk, enggak paham apa yang kita baca. Betul enggak? Kita tidak sedang mabuk, tapi kita tidak paham apa yang kita baca dalam sholat. Ya, karena rutinitas kayak gitu, seperti itu tiap hari. Akhirnya baca doa, baca kalimat-kalimat dalam sholat yang kita baca, surat-surat dalam Al-Quran, dan kita tidak paham. Berarti ilahnya sama dengan ayat ini, latar belakangnya sama dengan ayat ini. Makanya ini sekaligus sindiran bagi mereka yang enggak paham dengan apa yang dibaca, sehingga dia ketika membaca hanya di lisan saja, tidak sampai melebihi tenggorokannya. Tahapan yang keempat, dilarang 100%. Allah Subhanahu wa taala turunkan di surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini tahapan-tahapan ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan wala junuban illa abiri sabilin, termasuk juga orang yang sedang junub kecuali cuma lewat. Berarti wanita yang lewat, hanya sebatas lewat, hukumnya diperbolehkan. Ngapain, Pak, kok lewat? Masa haid lewat? Ya, mungkin ngantar tas ke suaminya atau apa, enggak perlu dia masuk masjid. Dalam kondisi haid diperbolehkan. Dan Nabi SAW juga pernah menyuruh Aisyah radhiyallahu anha, nawilini al-khumrah fil masjid, tolong ambilkan sajadah kecilku di dalam masjid. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah inni hittu, ya Rasulullah saya sedang haid. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna haidataki laysat biyadik, haidmu kan tidak di tanganmu, haidmu itu tidak di tanganmu. Sehingga kalaupun kamu masuk masjid, ya enggak mungkin kamu ngotori masjid dengan haidmu. Artinya haidmu itu tidak nampak, ambil saja. Kemudian Aisyah masuk, ngambil sajadah itu dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sebatas lewat, wanita haid diperbolehkan. Nah, selanjutnya bagaimana hukumnya kalau diam di dalam masjid? Ikut kajian, atau misalnya apa, nunggu suaminya yang sedang sholat lalu dia berada di teras di serambi masjid tapi nempel dengan masjid jasadnya, ini boleh atau tidak? Kita akan baca hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inni la uhillul masjidah lihaidin wala junubin, aku tidak halalkan masjid bagi wanita haid maupun orang yang sedang junub. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan hadis ini yang dijadikan dasar dalam madhab Syafi'iyah, bahwasanya wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid. Lewat boleh, tinggal tidak boleh. Bisa bedakan antara lewat dan tinggal? Tayyib. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat yang lain dari Jisrah bintu Dajjajah, Jisrah bintu Dajjajah qalat, beliau menceritakan, sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul, aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuha buyuti ashabihi syari'atun fil masjid, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada banyak rumah yang menghadapkan wajahnya ke arah masjid. Faqala, lalu beliau mengatakan, wajjihu hadhil buyut anil masjid, tolong arahkan pintu-pintu rumah ini menghindari masjid. sehingga tidak searah dengan masjid, tidak ada padepan dengan masjid. Tsumma dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa lam nasna al-qaumu syai'an raja'an an tunzal fihim rukhsah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, tapi tetap saja sahabat diam saja, tidak ada respon. Mereka berharap semoga turun rukhsah. Fa kharaja ilaihim, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka. Setelah itu faqala, lalu beliau mengatakan, wajjihu hadhil buyut anil masjid fa inni la uhillul masjid li haidin wala junub. Arahkan rumah-rumah ini jangan langsung menghadap ke masjid, karena saya tidak halalkan masjid itu bagi wanita haid atau orang junub. Wallahu alam. Mungkin maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agar ketika wanita haid itu keluar rumah tidak langsung masuk masjid, karena ketika pintu itu berdekatan dengan pintu masjid, otomatis begitu keluar dia masuk masjid. Wallahu a'lam. Karena pintu rumah Aisyah radhiyallahu anha itu mepet dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga begitu keluar dari pintu itu maka beliau akan langsung masuk ke dalam masjid, dan mungkin ada sebagian sahabat yang seperti itu. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membahas tentang status hadis ini. Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan hadis ini. Ini sumber khilaf yang pertama. Sumber khilaf yang pertama adalah ulama beda pendapat tentang keabsahan hadis ini. Sebagian ulama menilainya sahih, dan ini pendapat Ibnu Huzaimah, Ibnu Al-Qattan, Az-Zailai, Asy-Syaukani, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahumullahul jami. Ini pendapat yang pertama yang menilai sahih. Kita mengenal beberapa nama seperti Asy-Syaukani, Ibnu Huzaimah, Ibnu Baz, para ulama yang sudah sering kita dengar. Tambahannya adalah Az-Zailai dan Ibnu Al-Qattan, ulama-ulama al-hadis di masa silam. Kemudian pendapat yang kedua, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, dan ini pendapat Al-Baihaqi dan pendapat Abdul Haq serta Ibnu Hazm. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan innahu batil, hadis yang batil. Nah, kemudian di situ ada khilaf di antara para ulama tentang sebab kenapa ini hadis sahih ataukah hadis dhaif. Saya tidak perlu bercerita panjang lebar. Intinya di sini berangkat dari ada yang mensahihkan dan ada yang mendhaifkan. Sehingga kita bisa tahu, menurut ulama yang mengatakan boleh bagi wanita haid ikut hadir kajian di masjid, alasan mereka apa? Hadisnya dhaif. Menurut ulama yang mengatakan dilarang bagi para wanita haid untuk ikut hadir kajian di masjid, alasan mereka apa? Hadis ini sahih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghalalkan bagi orang junub dan wanita haid untuk berada di dalam masjid. Sumber khilaf yang kedua. Sekarang kita akan lihat sumber khilaf yang kedua. Sumber khilaf yang kedua adalah ayat atau firman Allah di surat An-Nisa ayat 43. Firman Allah di surat An-Nisa ayat 43 yang tadi sudah kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sementara kalian dalam kondisi mabuk, sampai kalian paham apa yang kalian baca. Dan demikian pula orang yang junub tidak boleh mendekatinya kecuali hanya lewat. Maka ulama beda pendapat tentang tafsir ayat ini. Sebagian berpendapat yang dimaksud salat di situ adalah mengerjakan salat. Dan yang dimaksud illa abiri sabilin, kecuali orang yang lewat di situ, adalah musafir. Artinya Wahai orang yang beriman, janganlah kalian kerjakan sholat ketika mabuk dan ketika junub, dan jangan mendekati masjid kecuali dalam kondisi junub, kecuali bagi musafir. Sehingga musafir boleh singgah, boleh singgah di situ meskipun dia dalam kondisi junub, duduk di emperan masjid karena dia tidak punya rumah. Mau mampir ke rumah orang, ngetok pintu, boleh saya mandi junub di sini? Ora pantas lah gitu. Datang-datang izin mandi junub. Kira-kira sopan enggak ya? Enggak sopan. Enggak ada ya di zaman sekarang ya. Jangankan datang mandi junub, mau buang air saja, Pak, saya mau BAB di rumah Bapak, boleh enggak? Datang kok cuman BAB rumah saya. Saya mau ngencing di rumah Bapak. Ini enggak sopan ya. Makanya biasanya kita ketika safar mau kencing mampir apa, Pak? Yang dicari apa? Subhanallah. Mau kencing yang dicari masjid. Saking enggak sopan ya. Oh, masjid jadikan tempat kencing. Makanya cari pom atau toilet umum. Sehingga kalau ke masjid atau musola, niat pertama adalah sholat tahiyatul masjid. Kalau misalnya kebelet adanya cuma itu, ya sudah mampir toilet masjid, terus sholat dulu, ya, baru berangkat. Jangan cuma kencing pergi, kotak infak nggak diisi lagi. Ya kita punya kebiasaan yang kurang baik ya. Mau kencing ketika safar yang dicari masjid. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, yang dimaksud wala taqrabu shalah di situ adalah wala taqrabu maudhi'as shalah. Jangan dekati tempat salat, jangan dekati masjidnya. Sedangkan yang dimaksud dengan abiri sabilin adalah orang yang hanya lewat. Sehingga menurut tafsir yang kedua ini, berarti orang junub tidak boleh berdiam di masjid, tapi dia hanya boleh lewat saja. Ada khilaf di situ. Tayyib. Dan wallahu ta'ala alam, dalam masalah ini ada dua pendapat. Jumhur mengatakan tidak boleh sama sekali, baik wanita haid maupun orang junub tidak boleh tinggal di masjid. Sehingga wanita haid tidak boleh ikut kajian. Ini pendapat jumhur ulama. Yang saya maksud dengan jumhur adalah semua madhab kecuali Hambali. Karena Hambali, sebagian Hambali membolehkan hal ini, dan ini juga termasuk di antara Hambali juga melarang ya. Dan ini pendapat Ibnu Hazm dan Ibnul Mundhir serta salah satu ulama madhab Syafi'i yang bernama Al-Muzanni. Baik, saya ulang. Pendapat yang melarang wanita haid menetap di masjid adalah pendapat jumhur ulama semua madhab. Semua madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'i, Hambali. Pendapat yang mengatakan wanita haid boleh tinggal di dalam masjid adalah pendapat Ibnu Hazm, ulama madhab Zahiriyah, Ibnul Mundhir, dan salah seorang ulama madhab Syafi'i yang bernama Al-Muzanni. Baik, sekarang kita akan lihat alasan pendapat yang kedua. Kalau tadi alasan pendapat yang pertama adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam Bulughul Maram. Sekarang alasan madhab yang kedua yang membolehkan wanita haid dan orang junub tinggal di dalam masjid. Alasan pertama diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dulu ada seorang wanita, kanat lihayyin minal Arab, yang beliau adalah mantan budak salah satu suku di Arab. Ketika merdeka, orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aslamat, kemudian menyatakan diri masuk Islam. Lalu wanita ini diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal di dalam masjid. Ada seorang budak wanita, setelah dimerdekakan oleh kaumnya, dia pun pergi lalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi masih kafir. Kemudian wanita ini masuk Islam. Karena tidak punya keluarga, Rasulullah SAW mengizinkan wanita ini untuk tinggal di dalam masjid. Dan beliau disediakan sebuah kemah di dalam masjid, sehingga tidur di situ, beribadah di situ, dan seterusnya. Posisinya di mana, Pak? Wallahu a'lam. Yang jelas ada di dalam masjid. Lalu yang jadi dalil adalah wanita ini wanita yang produktif, masih muda, dan beliau pasti mengalami haid. Dan tidak ada riwayat di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sang wanita ini untuk keluar masjid ketika haid. Ini yang pertama. Wanita inilah yang disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca pemakaman. Ketika dia meninggal dunia, para sahabat memandikan jenazahnya, kemudian memakamkannya di waktu malam. Sepi, enggak ada orang. Paling cuma beberapa orang yang ikut menanganinya, setelah itu ditinggal. Dimakamkan terus ditinggal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan. Loh, di mana ibu ini? Biasanya ada nyapu-nyapu, bersih-bersih, kok enggak ada? Ya Rasulullah, tadi malam beliau meninggal, kemudian kami tangani, langsung kami makamkan. Kemudian beliau tanya, di mana makamnya? Lalu ditunjukkan. Kemudian beliau salat di kuburan. Salat apa? Jenazah. Salat jenazah di kuburan. Dan itu disyariatkan jika kita tidak sempat untuk mensolatinya pada waktu sebelum pemakaman. Mungkin kita sedang safar atau berada di tempat yang lain. Kemudian alasan yang kedua, dulu Ahlu Sufa itu tinggal di dalam masjid. Ahlu Sufa itu apa? Sufa artinya atap balkon, atap yang enggak memenuhi masjid. Bahasa kita mezzanine. Mezzanine ini adalah sufa. Ini ahlu sufa, ahlu sufa. Yang kena tutup ini namanya sufa. Disebut ahlu sufa karena dikasih tutup sebagian, kemudian orangnya tinggal di bawahnya. Jumlah mereka banyak tapi gantian. Ada segerombol, kadang belajar Islam selama sekian hari terus pulang, nanti ganti yang lain, dan begitu seterusnya. Dan mereka adalah para sahabat yang datang ke kota Madinah, tidak punya keluarga di Madinah, dan belajar dari Rasulullah SAW selama waktu tertentu. Ada yang beberapa hari kemudian pulang, ada yang sampai bulan-bulanan, ada yang sampai tahunan, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahkan jadi penduduk Madinah. Nah, Ahlus Sufah, mereka lelaki semuanya, tidur di dalam masjid. Yang diceritakan oleh para sahabat, keterbatasan yang mereka miliki kalau tidur, enggak punya kain selain yang dipakai. Ketika ditutupkan kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika ditutupkan kakinya, kepalanya kelihatan. Sehingga cuma punya kain yang hanya bisa menutupi antara leher sampai betis, dipakai tidur. Kalau Madinah lagi musim anget mungkin tidak masalah. Kalau lagi musim dingin, nah itu perjuangan. Makanya Rasulullah SAW sangat sayang kepada mereka, sehingga beliau punya apapun selalu dikasihkan ke mereka, dinikmati bersama Ahlu Sufa. Karena mereka tidur di masjid, ada kemungkinan haid, ada kemungkinan junub di masjid. Ketika mimpi basah, mereka mengalami junub. Dan tidak ada perintah dari Rasulullah SAW agar mereka tidur di luar masjid. Karena itulah berdasarkan hadis ini, Imam Bukhari membuat judul bab dalam sahihnya, Babun naumur rijali fil masjid. Bab bolehnya lelaki itu tidur di dalam masjid, sehingga memungkinkan untuk terjadi mimpi basah. Sementara tidak ada aturan bagi yang mimpi basah tidurnya di luar. Kemudian ada pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga mengatakan diperbolehkan bagi orang yang junub saja untuk tinggal di masjid jika sudah wudu. Sedangkan bagi wanita haid enggak boleh tinggal dalam masjid. Ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat Imam Ahmad berdasarkan riwayat dari Atha' bin Yasar, seorang ulama tabi'in, Ra'aitu rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisuna fil masjid wa hum mujnibuna idza tawaddau wudu as-salah. Aku melihat ada beberapa orang yang mereka duduk di emperan masjid yang mereka dalam kondisi junub ketika mereka sudah wudu sebagaimana wudu dalam salat atau wudu ketika untuk salat. Wallahu a'lam. Dan kesimpulannya hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala, ini masuk dalam ranah khilaf fiqhiyah, khilaf istihadiyah. Ada sebagian yang membolehkan, ada sebagian yang melarang, sehingga yang lebih tepat adalah tidak saling mengingkari tapi boleh diskusi. Maka tidak boleh mengatakan kamu haid kok kenapa di masjid, aliran sesat. Nah itu tidak boleh ya. Ini bukan aliran sesat. Kalau Anda sebut aliran sesat, Al-Muzanni sesat, Ibnul Mundhir penulis kitab Al-Ijma' sesat. Ini tidak saling menyesatkan seperti itu. Karena ada, kalau video yang viral itu kan, dia terkesan menyesatkan bagi mereka yang mengambil pendapat bahwasanya wanita haid boleh berada di dalam masjid. Wallahu ta'ala alam. Baik, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup? Mau pulang? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Sebaliknya juga, Ustaz, kalau dia terlambat haid tidak haid selama misalnya 2 bulan ataupun 1,5 bulan, dia dikategorikan harus tidak sholat itu ada enggak? Ya. Terima kasih. Baik, kita akan bahas yang pertama. Kapan batas maksimal waktu haid? Sehingga ketika wanita mengalami haid, berapa lama dia tidak boleh mengerjakan sholat? Jawabannya selama masih keluar darah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa' fil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masa haid. Qul, katakanlah huwa adzan, bahasanya keluarnya darah haid itu kotoran. Lalu para ahli tafsir mengatakan selama di situ keluar darah haid, disebut oleh Allah al-adza, kotoran, karena darah haid itu najis, maka dia dihukumi sebagai wanita haid. Sehingga misalnya kebiasaan haidnya 7 hari, kok ini keluar 8 hari, 9 hari dan seterusnya, ya diikuti saja, sehingga dia tidak boleh langsung bersuci sampai darahnya berhenti. Ada beberapa wanita yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha sambil membawa kapas yang di situ ada sufrahnya. Ada sufrahnya, darah kekuningan. Karena dia mengalami haid yang cukup panjang, kemudian dicek ada sufrahnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, cukup panjang di situ melebihi dari kebiasaan normal. Biasanya 7 hari, ini kok sampai 9 hari enggak berhenti. Dicek ada sufrahnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, la ta'jalina hatta tarayinnal qussatal baydha. Jangan buru-buru untuk mandi, jangan buru-buru suci sampai kamu melihat al-qussah al-baydha. Makna qussah baydha ada dua. Yang pertama, qussah baydha artinya adalah lendir berwarna putih. Lendir berwarna putih. Bagi mereka yang punya kebiasaan selesai haid keluar lendir berwarna putih, setelah itu kok masih keluar misalnya bercak flek atau ada semburat darah, tidak dianggap. Karena sudah keluar lendir berwarna putih, berarti tutupnya sudah ada. Nah selanjutnya kok masih keluar yang lain, tidak dihitung. Tidak dihitung karena sudah masuk suci. Makna qusar baidah yang kedua adalah kapas yang ketika digunakan untuk ngecek tetap putih. Berarti di situ sudah tidak ada darah. Karena sebagian wanita ada yang enggak keluar qusar baidah, enggak keluar lendir putih. Ada yang keluar lendir putih. Kalau keluar lendir putih, maka begitu keluar lendir itu, lendir bening, maka sudah suci. Kalau tidak keluar itu, dicek pakai kapas, kok masih putih? Berarti dia masuk sebagai hukum, atau dia berarti sudah suci. Baik. Kalau tidak berhenti-berhenti, batas maksimalnya 15 hari. Sehingga tidak ada haid yang lebih dari 15 hari. Gak berhenti sampai 15 hari. Biasanya kan haid pertama sedikit, hari kedua mulai deres, ketiga tambah deres ya. Terus setelah itu berkurang-berkurang, long tailnya yang panjang ya. Berkurang, semakin pucat, keluar kuning, keruh dan seterusnya, panjang sekali. Nah ketika panjang ini melebihi 15 hari, maksimal 15 hari. Kenapa maksimal 15 hari? Dan ini pendapat jumhur, maksimal 15 hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang wanita, wanita itu agamanya kurang dari setengah laki-laki, akalnya kurang dari akal setengahnya akal laki-laki. Kemudian sahabat wanita bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurangnya nisfu dinin wa nisfu aklin, agamanya kurang separuh dan akalnya kurang separuh?" Beliau menjelaskan, untuk kurang separuh agamanya, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu ketika mengalami haid dia enggak boleh salat, enggak boleh puasa? Itulah naqsun din, itulah kekurangan agama. Dan bukankah wanita itu ketika jadi saksi, maka persaksiannya separuh persaksian lelaki? Karena kalau dalam persaksian satu lelaki bandingnya apa? Dua wanita. Kenapa? Dikhawatirkan ketika yang satu lupa, maka yang satunya bisa mengingatkan. Nah karena perhitungannya separuh, dengan mengukur hidup manusia, berarti separuh itu dalam waktu satu bulan 15 hari, maka dia tidak boleh lebih dari separuh, sehingga haid maksimal 15 hari. Wallahu a'lam. Ini cara istimbat, penyimpulan dalil yang mereka berikan. Selanjutnya untuk batas suci, suci itu maksimal berapa hari? Enggak ada batas. Sehingga bisa enggak wanita suci terus enggak haid-haid? Ya boleh-boleh saja. Dia suci terus enggak pernah haid. Ini kelainan. Kemudian Pak saya mau haid, enggak bisa. Kalau enggak keluar darah, dia tidak dihukumi haid. Sehingga misalnya dulu sebelum menikah dia haidnya normal tiap 7 hari tiap bulan. Lalu setelah nikah dia haidnya misalnya jadi tidak teratur. Setelah itu enggak haid dalam waktu yang lama. Efek pakai KB bisa jadi enggak haid dalam waktu 1, 2, 3 bulan, bahkan berbulan-bulan enggak haid-haid. Ya kita hukumi dia bukan wanita haid karena enggak ada darah yang keluar. Sehingga untuk batas suci tidak ada batas maksimal. Sedangkan untuk haid batas maksimalnya sampai 15 hari. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana jika saat mandi junub ada flek tanda haid, sementara sebelum berhubungan tidak tahu atau tidak menyadari jika mungkin sudah haid? Bagaimana kafarahnya jika ada kasus seperti ini? Pastikan bahasanya sebelum berhubungan dalam kondisi suci. Nah, kemudian kok setelah berhubungan keluar haid, tidak ada dosa baginya. Nah nanti setelah mandi ya berarti lanjut dalam kondisi junub yang kedua, yaitu junub karena haid. Ketika seorang mandi junub tapi tidak ada gerakan seperti wudu di awal mandi, bolehkah orang tersebut tidak wudu ketika akan sholat? Rukun mandi junub hanya ada dua, Satu niat, yang kedua membasahi badan dengan air dari ujung sampai ujung. Sehingga kalau ada orang mandi junub, lalu dia niat ingin menghilangkan hadas, rukun pertama terpenuhi, yang kedua nyemplung-plung dada. Mentas basah semuanya. Sah atau tidak? Sah. Karena dia sudah memenuhi dua rukun tadi. Nah, karena mandinya sudah sah, maka hilang yang besar menghilangkan yang kecil. Hilang yang besar menghilangkan yang kecil. Idza zalal kabir zalas saghir. Kalau yang besar hilang, maka yang kecil juga hilang. Contoh, dalam sebuah toilet umum ada tulisan kencing 2000, berak 5000. Terus kita BAB, lapor. Tadi apa Pak, kencing atau berak? BAB. Berarti 7000. Loh kenapa? Setiap yang berak pasti kencing. Beraknya 5000, kencingnya 2000. Gitu enggak Pak? Hah? Jadi total 7000. Ini matematikanya ngawur nih. Karena setiap yang berak pasti kencing. Ketika dia melakukan yang gede, yang kecil enggak dihitung, gitu kan Pak? Sehingga pada waktu dia kecil saja dihitung, kalau yang gede, yang kecil enggak dihitung. Bolehkah menjawab azan ketika melakukan wudu? Jika wudunya di luar kamar mandi, boleh menjawab azan. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang disampaikan, ya, ketika wanita mengalami istihadhah, maka pedoman haidnya adalah kebiasaan sebelum dia mengalami istihadhah. Istihadhah, keluar darah di luar masa haid dan nifas, itu terjadi karena intervensi. Dulu waktu masih gadis, haidnya tiap bulan rutin 7 hari. Seperti terus. Setelah nikah terjadi perubahan, ada intervensi. Dia hamil, melahirkan, KB, intervensinya semakin banyak. Semakin banyak intervensi akan semakin mengacaukan hormon yang ada pada dirinya, dan itu bisa jadi mengubah siklus haidnya. Terjadilah istihadhah. Nah, ketika terjadi istihadhah, keluar darah terus enggak berhenti-berhenti, acuan haidnya yang mana? Kebiasaan dia sebelum ada intervensi. Kalimat ini, penjelasan ini hanya berlaku bagi wanita istihadhah. Hanya berlaku bagi wanita istihadhah. Maka wanita dibagi dua. Wanita normal dan wanita istihadhah. Yang normal enggak mengalami istihadhah, berapa lama haidnya? Selama keluar darah. Meskipun berbeda dengan kebiasaan dia sebelumnya, karena dia bukan wanita istihadhah. Yang kedua, wanita yang mengalami istihadhah. Kalau mengalami istihadhah, acuannya tadi. Sehingga catatan yang dulu, bagi wanita yang punya kebiasaan, ikuti kebiasaan, itu hanya berlaku khusus untuk wanita istihadhah. Wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.